في الذنوب والمعاصي. Terjatuhnya seseorang, baik suami atau istri, ke dalam perbuatan maksiat dan dosa adalah sebab, ya, di antara sebab yang mendatangkan muskil. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma tawaddani rajulani fillah thumma furriqa bainahuma illa bidhanbin yukhdithuhu ahduhuma. Tidaklah ada dua orang yang saling cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah pisahkan di antara keduanya renggang hubungan di antara keduanya kecuali karena sebab dosa, dosa yang diselakukan oleh salah satu di antara keduanya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam ad-da'wah di antara athar al-ma'asi, akibat buruk maksiat, adalah adanya wuhsyah, adanya keterasingan, merasa asing dari orang-orang baik yang di sekitar. Tentunya ketika sesuami walhamdulillah ada ta'ah, suami menjaga ibadah dan ketaatan, namun si istri qadarullah terjatuh dalam perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa, mesti akan terjadi wuhsyah di antara keduanya. Dinukil juga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahkan seorang yang baik dirasakan oleh para ulama kita, salaf kita, ketika terjatuh ke dalam perbuatan maksiat dan dosa itu terlihat perubahan pada perangai keluarganya, bahkan pada hewan-hewan yang milikinya. Kakhwati billah rahiman rahimakun Allah jami'a. Ketika mulai muncul muskilah, ada beberapa masyakil dalam rumah tangga. Yang pertama adalah muhasabah, introspeksi diri terkait dengan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muskilah itu nampak, dirasa. Mungkin awalnya masing-masing meraskan suara yang biasanya saling berkata lembut, mulai berani ngangkat suara. Yang biasanya santun sopan mulai berani berkata kasar. Yang biasanya rukun mesra mulai jaga jarak. Yang biasanya sama-sama menjaga rahasia, suami menjaga rahasia istrinya, si istri menjaga uyub suaminya, mulai masing-masing menceritakan akan uyub pasangannya. Sebelum semakin besar, hendaknya masing-masing segera muhasabah. Terkhusus terkait dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahiman wa rahimakumullah jami'a. Di antara sebab munculnya muskilah dalam rumah tangga, selain yang pertama tadi, adalah kurangnya masing-masing menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah. Kurangnya mengisi rumah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la taj'alu wujudakum kubura. Janganlah kalian jadikan kubur-kubur kalian, afwan, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tidak ada ibadah, tidak ada qiraah, tidak dimakmurkan dengan amaran taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, afdalu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubat. Salat yang paling afdal bagi laki-laki adalah di rumahnya, kecuali salat-salat yang wajib. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, ikra'u suratul Baqarah, fa'inna syaitan yafirru minal bait adati yukra'u fiha suratul Baqarah. Bacalah kalian surat Al-Baqarah, karena syaitan akan lari dari rumah ini baca padanya surat Al-Baqarah. Oh, kamu kalau Rasulullah SAW di hadis yang menunjukkan, iya, senantiasa seorang muslim muslimah berupaya memakmurkan rumahnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhwati billahi rahiman rahimakumullah jami'a, di antara sebab muskilah az-zawjiyah adalah ketika masing-masing pihak, suami atau istri, tidak pandai dalam memilih kata-kata. Allah berfirman memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qul li ibadi, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, yaqulu allati hiya ahsan, hendaknya mereka berkata dengan kata-kata yang terbaik. Innasyaitana yanzaghu bainahum, innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Ya, ketika seorang suami berkata yang tidak baik, atau istri berkata kasar, berkata buruk, maka syaitan yang merupakan aduwa mubina, yang sedang terus mengintai untuk merusak rumah tangga, ya, mendapatkan arat untuk merusak hubungan di antara keduanya. Kita tahu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana iblis memiliki bala tentara. Ketika bala tentaranya datang, masing-masing memberikan laporan apa yang telah dilakukan oleh masing-masingnya. Namun semuanya tidak dianggap sebagai hal yang besar bagi iblis, sampai datang syaitan yang menyatakan, aku telah berhasil merusak hubungan dia dengan istrinya, merusak rumah tangga maka dialah yang kata iblis, ya sebaik-baik. Jadi berat tentaranya adalah dia, yang syaitan yang berhasil merusak rumah tangga. Qul rahiman rahimakum Allah jami'a. Allah berfirman, wa qulu linnasi husna. Berkatalah kepada manusia itu dengan baik. Baik di dalam tutur kata itu mencakup dua hal. Yang pertama adalah ikhtiyaril alfaz. Dan yang kedua adalah fil ada, indal ada. Baik yang pertama adalah terkait dengan pemilihan kosakata. Memilih kata-kata yang santun, yang terbaik, yang cocok diucapkan seorang istri kepada suami, atau suami kepada istri. Yang kedua, setelah dia memilih kata-kata yang terbaik adalah ada'uh, cara penyampaiannya, cara penuturannya juga dengan baik. Wa qulu linnasi husna. Betapa banyak muskilah ada, problem rumah tangga muncul, ya karena ini, karena tidak pandainya suami istri memilih kata-kata, tidak adanya adabul khitabah, adab, ya di dalam bertutur kata di antara keduanya, sehingga syaitan mau memanfaatkan merusak hubungan keduanya karena kesinggungan, karena kecemburuan dan yang lainnya. Qadirillah rahiman wa rahimakumullah jami'a. Di antara sekian sebab juga adalah kurangnya seorang istri menghormati suaminya. Apa yang terbentuknya? Ya, dia keluar rumah suaminya tanpa izin suami. Dia berpuasa di rumah suaminya ketika suami ada di rumah tanpa izin suami. Dia, ya, mengizinkan seseorang masuk dan kemudian tahu si suami tidak senang kalau tersebut masuk ke rumah suaminya. Dan itu semua akhwati fillah rahiman rahimakumullah jami'an, hadis yang masyhur yang saya kira sering kita dengar, kita baca. Ya, bahwa seorang wanita itu punya kewajiban, yaitu hak suaminya. Ya, la takhruju min baitiha illa biidznih. Tidak boleh dia keluar dari rumah suami tanpa izin. Si suami ketika ada di rumah melihat istrinya tidak ada di rumah tanpa izin, tersinggung. Tidak dihormati, tidak dimuliakan. Wala tasumu illa biidznih. Ya, ketika si suami ada di rumah, ya, tidak puasa sunnah kecuali dengan izinnya. Ya. Dan tidak mengizinkan seorang masuk ke rumah suaminya, menginjakkan permadani tikar suaminya kecuali dengan izinnya. Qul rahiman wa rahimakumullahu jami'a. Di antara sekian sebab problem rumah tangga adalah ketika mulai kurang sabarnya kita dalam menghadapi kekurangan pasangan kita. Ya. Yang dulunya alhamdulillah dia sangat penyabar, sering berbesar hati, ketika mereka kekurangan pasangannya kemudian muncul tidak ada tahammul, ya tidak bisa sabar bahkan cenderung mulai membesar-besarkan kekurangan tersebut. Lupa dengan ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yafruq mu'minun mu'minatan in syahata minha hulukan radhiya minha akhar. Janganlah seorang beriman membenci seorang mukminah yang istrinya, kalau dia tidak senang dengan satu akhlak istrinya, perangai istrinya, maka dia akan rida dari yang lainnya. Seorang suami, demikian juga tentunya akhwati billah rahimun rahimakumullahu jami'a, seorang istri, dua belah pihak. Ketika dia tahu satu, dua, tiga perangai suaminya, iya, dianggap tidak baik, tidak menyenangkan, maka diingat-ingat akan sekian kebaikan dia, sekian iya akhlakul karimah, amal mabai kita aja lakukan, ya, sehingga tidak memperbesar kekurangannya, sehingga bisa tahammul, sabar dalam menghadapi kekurangannya. Namun ketika mulai tidak ada kesabaran, mulai memperbesar masalah, mulai melupakan kebaikan-kebaikan yang ada pada pasangannya, melupakan kebaikan dan memperbesar sisi negatifnya, mulailah muncul ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Qadibillah rahimah wa rahimahunallahu jami'ah. Maka ingat pesan Rasulullah SAW, la yufruk mu'minun mu'minatan in syakhita minha huluqan radhiya minha akhar. Kalau kepada yang lain saja kita disyariatkan dan dipuji untuk menahan amarah, menahan kejengkelan, apalagi kepada pasangan kita, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Allah berfirman terkait sifat orang bertakwa, kata Allah, Allah berfirman tentang sorga, itu adalah u'iddatil muttaqin, dipersiapkan untuk orang bertakwa. Siapa mereka? Dalam surat Ali Imran, dalam surat Ali Imran, alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra, mereka orang bertakwa itu diantara sifatnya adalah orang-orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan sulit, berupaya untuk berinfak. Wal kadhiminal ghaidha, dan mereka adalah orang-orang yang mampu menahan kejengkelan, amarah. Mereka adalah orang-orang yang wal'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kepada manusia saja, kepada yang lain dipuji sifat kadzmul ghaidh, menahan amarah, menahan kejengkelan. Al'afu, memberikan maaf. Iya, apalagi kepada suami kalau seorang istri, atau kepada istri kalau itu suami. Tapi sekali lagi, akhwatubillah rahimah rahimah kenallahu jami'ah, ketika mulai syaitan ya membesar-besarkan masalah, melupakan kebaikan pasangannya, melunturkan sifat menahan amarah, melupakan sifat pemaaf, iya, malah kemudian terus mengangkat-ngangkat sisi negatif, ini akan memunculkan muskilah, problem. Makhatubillah rahimah rahimah kenallahu jami'ah. Ini saya sebutkan min bab arabtu syarra lali syarri walakin dia tawaqih. Iya, kita tahu kejelekan bukan untuk berbuat jelek, tapi untuk menjauhinya. Iya, sehingga jauhi segala perbuatan maksiat dan dosa di rumah-rumah, dan makmurkan dengan ketaatan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjaga rumah tangga kita. Iya, jauhi ucapan-ucapan jelek. Ucapan-ucapan kasar, tutur kata yang tidak baik yang buruk kepada suami. Ya, agar terjaga dari problem di rumah tangga. Pilih yang baik-baik, wa qulul linnasi husna, sampaikan dengan cara yang baik. Jangan sampai seorang istri dianggap tidak memuliakan suaminya, tidak menghormati suaminya, karena sering keluar rumah tanpa izin suaminya. Ya, karena sering berbuat tanpa musyawarah dengan suaminya. Ya, khawatibillah rahimun rahimukun allahu jami'an. Satu lagi yang terpenting, muncul asbabul muskilah di banyak rumah-rumah kaum muslimin adalah ketika seorang istri merasa dirinya bisa berdikari, merasa tidak butuh kepada suami, sehingga siap untuk pisah dengan suami. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tidak sadar keberadaan suami sebagai pemimpin rumah tangga itu adalah nikmat yang besar. Iya, kalau bagaimanapun kekurangannya, nikmat dari Allah. Ada pengayom dia, ada mahram dia, ada yang menjaga dia, ada yang menjaga anak dia. Kemudian akhwatubillah rahimah wa rahimah kenallahu jami'a. Iya, tadi jangan hanya melulu melihat kekurangan pasangan. Lihat kebaikan-kebaikannya. Jangan memperbesar kekurangannya. Maafkan. Iya, berupaya sabar. Tentunya terus dengan senantiasa memberikan masukan-masukan yang baik agar dia pun bisa merubah dirinya. Wallahu a'lam bishawab, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.